النسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا بخت وهدر النبي في كل Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, masih bersama, masih di dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi, dan hanya di radioku 92,9 FM Cirebon. Baik sahabatku, selanjutnya kita akan buka kesempatan untuk sahabat yang ingin bertanya langsung kepada Buya. Anda bisa berkomunikasi melalui via telepon kami di 0231252549. Sambil menunggu telepon yang masuk, kita akan membacakan SMS yang sudah banyak masuk ya Buya ya. Dan ini ada pertanyaan sahabat dari Tegal Buya ya. Dari sahabat di 7865. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya dan Umi yang saya hormati, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli salam bari ali wa ala ali wa sahbihi. Ini saya hamba Allah dari Tegal. Saya mau tanya cara menghadapi tetangga-tetangga yang suka memanas-manasi orang lain. Bagaimana Buya? Misalnya rata-rata suami di desa itu kan merantau, sementara ada salah satu suami yang tidak merantau. Istrinya saja enggak masalah dan merasa bersyukur dengan apa? Dengan keberkahannya itu ya. Tapi tetangga-tetangga yang suka memanas-manasi, apa sebaiknya si istri itu enggak usah keluar rumah kecuali ada perlu atau bagaimana, Bu ya? Jadi rata-rata semuanya merantau, hanya ada satu istri yang tidak, yang suaminya enggak merantau, itu malah ternyata menjadi ejekan, Bu ya. Padahal si istri dengan tidak merantaunya suami merasa sangat bersyukur dengan hal ini gitu, Bu ya. Nah, kan tapi tetangga-tetangga yang lainnya malah dengan suami yang ada di rumah itu malah dikomentari. Nah, ini makanya ini bagaimana? Apa sebaiknya enggak usah keluar rumah, Bu ya, kecuali ada atau perlu atau bagaimana? Mana Bu ya, baik. Dan memang ada cara. Kadang-kadang hidup kita ini tidak dituntun oleh syariat atau tuntunan, yeah. Tapi hidup kita lebih dituntun oleh kebiasaan lingkungan, itu yang lebih merusak. Yeah, yeah. Sehingga hidup kita ini capek. Jadi selalu apa kata orang, bukan apa kata syariat, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang faham bahwa kami termasuk, kami selalu menghimbau bagi siapapun yang jauh dengan pasangannya, kalaupun mau bekerja, diupayakan sebisa mungkin ada saat-saat bertemu itu sering untuk bisa diadakan. Berpisah itu sendiri sebetulnya kan sesuatu yang amat berat di hati bagi orang yang mengerti makna kebersamaan, saling mencintai. Di sisi lain bahwa berpisah itu sendiri akan memunculkan mungkin godaan-godaan yang kadang tidak kita duga-duga. Ya, ada sebagian orang setelah menikah, mungkin istrinya merantau atau suaminya merantau, dan merantaunya bukan untuk sebuah tujuan kemuliaan. Mungkin ada seseorang yang berpisah untuk sementara karena untuk melanjutkan pendidikan agama. Suaminya akan apa itu ngaji atau belajar, masih melanjutkan. Itu kan di tempat yang mulia, istrinya pun juga di tempat yang mulia. Itu masih aman. Ya. Karena enggak di sebuah masyarakat berjauhan itu sendiri itu adalah beban. Dan kalau orang faham kira-kira berapa akan dinilai sebuah pertemuan dengan seorang suami? Kalau orang faham, berapa nilainya pertemuan dengan seorang suami kalau orang faham? Tidak bisa dinilai dengan uang. Tidak bisa dinilai begitu mahalnya pertemuan. Nah, di saat komunitas masyarakat sudah menganggap dengan suami itu aneh, itu artinya dia sudah tidak mengerti sesuatu yang bernilai. Mestinya dia berharap bahwasanya suaminya bisa kumpul rumah dengannya, juga. Rumah dengannya, bisa mengayominya, bisa memperhatikannya, bisa seperti itu seharusnya. Nah, akan tapi itulah karena cara hidup yang rusak. Jadi dianggap suaminya adalah pengangguran. Loh, yang penting di rumah tercukupi. Yeah. Makna cukup adalah di saat kita tidak banyak tuntutan dan tidak banyak keinginan, tidak banyak seperti itu. Akan tapi lihat ini di saat sebuah rumah tangga apa tetangga yang enggak benar lah, itu yang kami maksud tadi. Kalau sudah tetangga seperti itu akan ke bawah. Sampai suatu ketika ada satu masyarakat itu perempuannya semuanya pergi. Pergi keluar negeri karena apa? Satu yang sudah berhasil secara zahir materi pulang dari luar negeri bisa bangun rumah dan sebagainya. Sementara tetangganya itu suaminya, alhamdulillah sudah cukup sebetulnya. Yang menjadi tidak cukup karena tuntutan macam-macam. Yeah. Karena merasa suaminya, tetangganya itu adalah tidak bisa memenuhi, maka sang istri tetangga pun juga ingin pergi. Sampai satu kampung itu hampir rata-rata pergi semua. Kembalikan dari yang disebutkan tadi. Ini adalah juga kemaksiatan kalau sudah semacam ini. Bagaimana jauh dari seorang suami, kemudian pergi ke tempat yang belum tentu di sana itu terhormat dan dimuliakan, bisa saja terhinakan kehormatannya. Nah, apa yang bisa didapatkan dari ini semua? Kebahagiaan? Tidak. Nah, ini yang kami gambarkan itu apa? Begitulah yang namanya tetangga kalau sudah tidak baik. Ya, jadi tetangga Anda bukan tetangga yang baik. Artinya tetangga, lingkungan Anda bukan lingkungan yang baik. Karena di saat ada orang yang mendapatkan kenikmatan suaminya selalu bersamanya, ternyata dianggap sesuatu yang aneh. Maka kalau Anda ingin selamat, Anda tidak perlu berkomunikasi dengan mereka. Karena apa? Anda akan terpengaruh nanti. Lama-lama nyuruh suaminya pergi juga. Akhirnya na'udzubillah, subhanallah. Dan kehancuran, perzinaan berangkat dari bermaksiat. Kalau setan mau masuki orang itu tidak langsung spontan. Mau menyuruh berzina, mau menyuruh merampok, menyuruh ini tidak langsung begitu. Akhirnya dengan berliku-liku. Seperti itu na'udzubillah. Kalau sudah berjauhan, mohon maaf, godaan banyak, subhanallah. Mungkin orang-orang itu tidak mau menggoda orang. Tapi tidak, orang lain merasa perlu untuk menggoda. Karena apa? Dia tidak ada suaminya, ya kan? Tidak saudaranya, dia sendiri. Jadi begitu. Jadi penjahat itu sendiri kalau mau berbuat jahat juga mikir-mikir. Saat seorang ada pelindungnya, seorang ada yang ngayomi, maka dia akan berhati-hati. Maka pun demikian kita tetap harus berhati-hati. Dan mungkin barangkali dari tetangga Anda mendengar suara ini, kami himbau bahwasanya upayakan bahwasanya hidup itu ada kebersamaan, diupayakan. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab itu melarang orang yang perang di jalan Allah meninggalkan istrinya lebih dari 4 bulan dan berwahid 6 bulan. Jadi kalau sudah lebih dari itu suruh pulang, diwajibkan untuk pulang. Karena apa? Istrinya adalah punya hak. Kemudian lebih dari itulah anak yang ada di kiri kanannya. Bagaimana jika suami merantau? Ya, yang dicari adalah dunia. Di sana apakah suaminya belajar ngaji atau tidak? Dan suami di sana juga punya kebutuhan syahwat dan sebagainya. Sementara istrinya ada di rumah. Padahal rezeki Allah adalah di mana saja ada. Kalau sudah jatah tidak akan pergi kemana. Ya. Maka kita harus kuatkan keimanan kita untuk menjalin kebersamaan, lebih memperbanyak kebersamaan. Diupayakan. Kalaupun mungkin saat ini Anda mendengar suara ini, Anda telah karena sebuah keputusan urusan kantor atau urusan apa, sehingga harus Anda jauh dari istri misalnya. Ya. Akan tapi jangan dijadikan ini adalah target. Akan tapi baiklah, kalau begitu aku harus merencanakan berkeinginan untuk bisa bersama keluarga dan istri saya. Jadi dipikirkan, direncanakan. Jangan sampai menikmati perpisahan itu. Karena ada orang, subhanallah, lebih senang di saat berjauhan. Karena dia bisa bebas melakukan apa saja. Sehingga seorang mungkin mengirim uang ke rumahnya hanya sekedar kebutuhan. Atau seorang istri pun demikian. Lebih menikmati dia berjauhan. Sehingga sampai pulang pun giliran harus menjalin kebersamaan. Dan amalan yang terjadi adalah percekcokan. Karena apa? Hatinya sudah pada rusak saat itu. Baik, itulah yang kami maksud. Begitu pentingnya memilih tetangga. Jika Anda mempunyai tetangga seperti itu. Jika ada wanita, jadi wanita yang masih mempunyai suami tadi. Mm-hmm. Yang suaminya ada. Mm-hmm. Dan dia merasa nyaman dan bahagia. Pertahankan itu semuanya. Ya, adapun omongan orang, ya, biarkan. Itu adalah bukan urusan mereka. Itu adalah urusan pribadi Anda. Iya, Bu. Dan apakah sampai derajat harus pindah mencari tempat lain atau bagaimana? Ya, memang kalau masa andanya tidak nyaman dan itu akan mempengaruhi dan khawatir nanti malah merusak rumah tangga. Merusak rumah tangga, baik. Baik, subhanallah. Perlu rumah kan? Memang intinya seperti itu. Kalau sudah agama kita terancam, akhlak kita terancam, maka kita perlu untuk berpikir untuk yang selamat. Ya, baik, subhanallah. Baik, itu tadi hamba Allah dari Tegal ya. Semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Dan selanjutnya kita akan beri kesempatan lagi. Dan semoga nanti Anda dimudahkan ya urusan tentang masalah menghadapi tetangga. Dan semoga Allah jaga rumah tangga Anda agar tetap menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Intinya jangan terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh tetangga Anda. Tadi itu yang ditekankan oleh Buya, karena keharmonisan rumah tangga itu yang harus lebih dijaga. Baik, Buya, sambil menunggu telepon yang masuk, kami buka kesempatan untuk Anda yang bertanya langsung pada Buya di 0231-252-2549. Baik, kita beranjak menjawab pertanyaan sahabat yang sudah bergabung di FB Radioku, Buya. Ini ada pertanyaan dari sahabat Ahmad Faiz Ahmad di Bogor, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya seorang santri yang alhamdulillah sudah menyelesaikan pendidikan tinggi saya di pendidikan tinggi saya di perguruan tinggi. Meskipun ilmu agama saya pas-pasan, ayah saya selalu minta saya untuk berdakwah. Namun saya keberatan. Kemudian saya diminta pulang kampung dan mengajar di salah satu perguruan tinggi, padahal di kota tersebut saya melihat banyak kemungkaran yang berbahaya bagi keturunan saya kelak. Saya belum tahu harus bagaimana, Buya. Mohon penjelasan dan bimbingannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Orang kalau ingin berjuang itu harus punya perhitungan. Itu namanya strategi yang mantap. Jangan sampai kita berjuang tapi hanya untuk menghancurkan. Namanya bunuh diri. Baik. Jadi di saat Anda ingin berjuang di kampung Anda, harus ada pertimbangkan. Kira-kira Anda mampu enggak? Kalau Anda bisa melakukannya, bisa membuat perubahan, ini kemuliaan di atas kemuliaan. Jadi Anda bisa melihat, mengukur. Anda boleh mencoba dan perlu mencoba seperti itu. Ada tantangan. Jangan langsung menyerah di awal. Tidak boleh menyerah di awal. Tapi jika ternyata memang masyarakat tidak mendukung dan Anda merasa berat, kemudian setelah itu Anda khawatir hancurnya diri Anda dan keluarga Anda, baru Anda berpikir. Tapi kalau belum memulai, tidak. Karena Anda posisinya adalah orang yang menuntut ilmu. Beda dengan yang kami, itu yang kami sampaikan tadi adalah orang kebanyakan. Tapi kalau sebagai juru dakwah, memang harus masuk ke tempat-tempat yang seperti itu untuk menyampaikan kebaikan, kebenaran. Ini dakwah. Jadi tidak, kalau dakwah di tempat-tempat yang baik saja, bukan tantangan, bukan perjuangan. Kalau Anda seperti itu, kalau Anda memang dibekali ilmu, Anda termasuk orang yang berbekal dengan untuk dakwah, maka Anda mencoba itu semuanya. Anda harus coba itu dan jangan sampai minder dengan itu semuanya. Maka semakin besar tantangan Anda, semakin gede pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru Anda bisa katakan hijrah atau tidak itu setelah Anda berjuang. Kami nyatakan tadi adalah orang kebanyakan, orang awam, orang umum, itu yang dia bukan juru dakwah dan dia tidak bisa mempengaruhi, yang mungkin sekali dia terpengaruh ini, maka dia harus benar-benar di dalam milih. Sampai kita mendengar suatu ketika ada orang, saya ingin tinggal dengan pondok, tapi saya tidak bisa. Saya ingin tinggal dengan dekat dengan pesantren, tapi saya belum bisa. Nah, keinginan itu loh yang kami maksudkan. Keinginan itu kan iman. Biarpun belum sempat bisa belum mampu, maka ketahuilah keinginan untuk berdekat dengan kebaikan itu juga mengundang pertolongan dari Allah SWT. Dan tadi juga mungkin seperti yang juga sering Buya tekankan, tadi kan belum merasa bahwa ilmunya pas-pasan, Buya. Untuk berdakwah juga kan nggak mesti harus menunggu pintar banget. Untuk berdakwah tidak harus menunggu. Ini prinsip kan dalam motivasi dakwah yang selalu kami hadirkan. Di dalam berdakwah tidak harus menunggu pandai, tidak harus menunggu kaya. Akan tapi berdakwahlah dengan kemampuan Anda. Dan kalau orang pengen pandai itu sederhana, insyaf. Kalau tidak tahu, katakan tidak tahu. Biar nanti segera cari tahu. Yang menjadi masalah orang yang tidak bakal bisa pintar adalah orang yang sok tahu. Merasa tahu, ini bermasalah. Anda bisa sampaikan apa yang Anda dengar. Misalnya hari ini Anda mendengar sesuatu dan Anda bisa faham. Dari yang Anda fahami, sampaikan. Yang tidak faham, jangan dipaksakan. Maka ini, kalau tidak tahu, katakan tidak tahu. Kata itu sebagian separuh dari ilmu, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, karena dengan tidak tahunya kita, malah akhirnya kita dapat ilmu baru. Ilmu baru kita ingin tahu. Karena kemarin hal itu juga sempat ada yang nanya nih, Buya, ke Umi ya, kayak gitu. Katanya pengen nyoba dakwah, Mi, waktu pas Buya jelasin tentang masalah berdakwah. Cuma kadang tuh merasa takut, jangan-jangan nanti pas orang-orang nanya, kitanya gak bisa jawab, katanya begitu, Bu. Dan juga dakwah itu tidak harus dengan ilmu yang harus kita fahamkan. Dakwah itu bisa dengan kekayaan yang Anda miliki, misalnya. Anda mungkin bukan seorang ustadz yang bisa berceramah atau memberikan pengarahan, tapi Anda bisa membantu pesantren yang lagi dibangun, madrasah yang lagi dibangun, atau Anda bisa memilih program Anda bisa membiayai anak-anak cerdas untuk menuntut ilmu agama agar menjadi ulama-ulamanya Rasulullah. Jadi dakwah dengan jabatan pun bisa digunakan untuk berdakwah. Atau banyak kejahatan-kejahatan yang tidak bisa dihentikan kecuali oleh pejabat-pejabat pemerintah dengan menghentikan izin-izinnya. Jadi dakwah tidak harus dengan ilmu. Tapi barangkali khusus Anda tadi, karena Anda ada pernah nyantri dan punya ilmu kampus, maka Anda perlu berdakwah dengan ilmu Anda. Dan bukan harus dengan ilmu agama. Mungkin seorang insinyur bisa berdakwah dengan ilmu insinyurnya. Bahkan sampai kami sering berkata, pasalnya kalau seorang guru olahraga atau pengajar pramuka, itu ternyata dakwah luar biasa. Tidak harus dengan berceramah. Daripada kita membuat perkemahan di tengah hutan yang banyak ularnya dan banyak nyamuknya, kenapa kita tidak pernah membuat perkemahan di samping masjid sehingga setiap sholat berjamaah anak-anak bisa sholat bisa ikutan berjamaah itu. Ini luar biasa. Ini kadang-kadang ide-ide kemuliaan itu yang perlu muncul kan. Kadang-kadang ngapain ya kita harus ke hutan gitu ya, di situ air pun susah, katanya mandiri bisa dibuat di mana saja, sana di masjid Al-Taqwa alun-alun sana, yuk membuat perkemahan di sana, lihat setiap sholat bisa sholat berjamaah. Ini termasuk ide-ide dakwah itu, biarpun dia bukan ustadz agama. Nah, dan tadi menyambung dengan pertanyaan sahabat Ahmad Faiz Ahmad Bu ya, yang di Bogor tadi gitu ya. Kalau seandainya Bu ya, misal nih ada pertentangan di antara orang tua. Kalau orang tua tadi karena anak sudah pernah kuliah, jadi kepengennya anak juga terjun di perkuliahan dengan menjadi dosen gitu ya. Akan tapi mungkin jika kita punya keinginan untuk berdakwahnya di masyarakat, tidak di dunia perkuliahan begitu Bu ya. Ini kira-kira yang harus didahulukan mana Bu? Apakah mengikuti orang tua kita yaitu ya udah jadi dosen karena memang mereka meminta seperti itu, atau mempertahankan keinginan kita untuk berdakwah secara umum saja gitu Bu. Baik, sebetulnya ya dua-duanya bisa digabungkan kok. Orang bisa menjadi dosen dan sekaligus menjadi juru dakwah. Tidak akan bertentangan, tidak itu bertentangan semua. Jadi penuhi kebutuhan keinginan orang tua, karena barangkali di situ juga ada kesenangan sendiri bagi orang tua. Maka menyenangkan orang tua pahala. Kewajiban juga ya. Baik. Kemudian sisi lain ada mengambil bagian untuk berkiprah di masyarakat secara langsung lebih itu. Jadi bisa dilakukan dua-duanya. Akan tapi jika Anda bisa memilih, maka pilihlah yang lebih manfaat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa barik alaihi. Baik, subhanallah ya. Baik, Bu, terima kasih atas jawabannya, dan semoga sahabat Ahmad Faiz Ahmad ya di Bogor puas dengan jawaban dari Bu ya. Baik, Bu, ini ada selanjutnya kita beranjak kepada sahabat yang sudah bergabung di via SMS. Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat 3153. Ini hamba Allah dari Indramayu Bu ya. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi ayat lakum dinukum waliyadin dan lana a'maluna walakum a'malukum? Di dalam satu pekerjaan yang lingkungannya banyak kemaksiatan-kemaksiatan karena banyak orang berargumen demikian. Kami haturkan banyak terima kasih Bu ya atas jawabannya. Baik, lakum dinukum waliyadin. Memang di dalam kita hidup berdampingan dengan orang yang agama lain, makanya ini indahnya Islam. Kalau kita hidup bertentangan dengan orang Kristen adalah kita tetap punya kewajiban untuk berbuat baik kepada mereka. Ada urusan agama itu hanya di hadapan Allah. Lakum dinukum, wahai orang Kristen, bagimu adalah agamaku dan bagiku adalah agamaku. Lihat, di sini tetap berbuat baik. Akan tapi kita tetap punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Ini tidak ada pertentangan dengan ini semuanya. Sebab di dalam kita menyampaikan kebenaran pun bukan memaksa mereka untuk masuk Islam, la ikraha fiddin. Akan tapi bagaimana kita memberikan contoh yang baik, akhlak dengan yang mulia, kemudian yang kita menyampaikan dengan benar, dengan indah, sampai mereka secara perlahan terbawa hingga mereka masuk Islam. Gak pertentangan ini semuanya. Akan tapi dia harus tetap berbuat baik, harus ada sisi lain mengajak kepada kebaikan, harus ada. Lana amalukum, itu memang benar. Amalmu adalah amalmu, amalku adalah amalku. Akan tapi lihat, mengajak kepada kebaikan adalah tukar masuk amal. Jadi bagaimana kita sendiri itu kepengen selamat yang pertama, ya kan? Kemudian kita tidak akan selamat jika kita membiarkan tetangga kita tidak benar. Memang amalmu adalah amalmu, yang engkau lakukan akan engkau ambil nanti di akhirat. Tapi hidup tidak seperti itu saja. Akan tapi ketahuilah, jika kita melihat kemungkaran di mata kita, maka ada hukumannya di hadapan Allah karena kita telah membiarkan kemungkaran. Enggak bisa saat itu kita menggunakan kata amalku, tidak bisa. Mereka akan menuntut, aku beramal jelek ini karena engkau biarkan. Sehingga ada di dalam hadis Nabi Muhammad pernah menyebutkan bahasanya ada orang yang paling busuk baunya di dalam neraka jahanam nanti. Sementara orang di neraka adalah busuk, ada orang yang paling busuk. Ternyata yaitu orang yang ngerti ilmu, melihat kemungkaran dia tidak mau merubahnya, diam saja. Dan ini adalah kebiasaan orang terdahulu, disebutkan dalam Al-Quran itu. Itu adalah orang-orang terdahulu, orang-orang ahli, orang Yahudi yang tidak terbiasa dengan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, betul, maraknya kejahatan karena itu. Ya itu karena salah faham. Dan memang kalau orang salah faham, ya kan membuat kesalahan. Tetap berdakwah harus ada. Melihat kemungkaran, ya memang itu amalmu dan ini adalah amalku. Tapi lihat, kita punya kewajiban lain. Tapi ingat bahasanya, di dalam kita merubah kemungkaran pun harus dengan hikmah, dengan keindahan yang dihadirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terus tentang apa contoh yang mungkin berkaitan dengan lana a'maluna walakum a'malukum itu seperti apa Bu ya? Kan tadi kalau kata Bu ya, ini kalau dilihat secara maknanya gitu, biasa kilas akan ya sudah, pokoknya amalku amalku, amalmu amalku. Lana a'maluna walakum a'malukum, nanti di akhirat nanti, di akhirat nanti ya. Oh, jadi kalau di dunia kan tidak bisa seperti tidak itu. Tidak bisa ya. Ada tanggung jawab kita. Jadi kalau di kita nggak bisa berpegang kepada satu ayat seperti itu. Oh ya, nggak bisa, nggak bisa. Tapi harus, makanya satu kepicikan di saat orang melihat satu ayat langsung berpegang pada itu saja, vonis dengan itu semuanya. Sementara yang lain masih ada, atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para mujtahid dahulu itu di saat mereka mencetuskan sebuah hukum, bukan di saat mendengar satu hadis lalu dihadirkan sebuah hukum, tidak. Dicari hadis-hadis yang serupa. Di hadis yang serupa maknanya, maka dikumpulkan, baru nanti istimbat hukum dari situ. Jadi betul, lakum dinukum waliyatin, bagimu memang agamamu dan bagiku adalah agamaku. Akan tapi disitu ada perintah amar ma'ruf nahi munkar, dan amar ma'ruf nahi munkar tidak bertentangan dengan lakum dinukum waliyatin. Karena lakum dinukum waliyatin adalah maknanya adalah mengukuhkan bahasanya perbedaan ini ada. Perbedaan ini ada, akan tapi lihat, di dalam menyikapi perbedaan kita perbedaan ada, dalam makna lain kita tidak boleh membuat permusuhan gara-gara perbedaan agama. Nah, akan tapi di sisi lain kita pun dihimbau untuk mengajak orang lain kepada kemuliaan. Dan membawa kepada kemuliaan itu bukan berarti kita harus bertentangan, bermusuhan tentang agama. Bukan karena kita bertentangan dan bermusuhan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada kita dengan hikmah, dengan kasih, dengan cinta, sehingga orang-orang itu akan kembali kepada kebaikan dengan akhlak Nabi. Memang kebenaran, lihat, yang disampaikan Nabi adalah iman, hak dan batil. Nah, kita memisah antara hak dan batil yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini, akan tapi ketahuilah, Islam tidak akan tersebar ke penjuru dunia kecuali karena akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya kebenaran itu adalah yang harus disampaikan. Tapi untuk menghantarkan kebenaran namanya apa? Akhlak. Akhlak. Ini kalau sudah dipakai semuanya tidak akan bertentangan. Kalau kebenaran hanya disampaikan dengan kebenaran, tidak nyaman. Bukan begitu Nabi mengajarkannya. Orang salah, akan tapi kalau langsung ditegur dengan kesalahan, akan marah. Maka indah, maka bil hikmati, dengan hikmah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Baik, Buya, subhanallah. Baik, Buya, kita beranjak kepada pertanyaan sahabat yang sudah bergabung melalui Yahoo Messenger ya. Ini ada pertanyaan dari sahabat Saharu Rizal dari Aceh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbi. Buya, saya Saharu Rizal dari Aceh, mau bertanya, saat masuk masjid hari Jumat sedang azan, apakah kita boleh sholat terus dan nanti mendengar khutbah, atau mendengar azan dulu, Buya? Maaf, saya bertanya di luar tema. Baik. Di saat kita hendak memasuki masjid, ya, sekarang harus kita fahami bahwa di saat sholat tahiyatul masjid adalah sunnah. Baik. Maka di saat seseorang memasuki masjid, biarpun khatib sudah berdiri, maka menurut madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan madhab yang lain jumhur mengatakan tetap kita disunahkan untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid dua rakaat. Dua rakaat. Ya, Bu, ya. Baik. Jadi kalau ini tuh waktu khutbah. Dan di saat kita mendengar adzan, maka kalau kita memang belum sholat tahiyatul masjid, maka sebab kesunahan tahiyatul masjid akan gugur di saat kita telanjur duduk. Maka kalau mendengar adzan, ya ditunggu sampai adzan selesai. Akan tapi jika sholat-sholat yang lainnya tidak harus nunggu setelah adzan, tidak harus berdiri kita. Berdirinya orang menunggu adzan itu bukan karena berdiri untuk apa-apa, tapi berdiri untuk bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Sebab kalau sudah duduk, gugurlah kesunahan itu. Sehingga memang dihimbaunya seperti itu. Kenapa? Kalau Anda sudah terlanjur duduk, maka tidak sunat lagi tahiyatul masjid. Sehingga sebagian mendengar adzan tidak langsung duduk. Bukan yang duduk langsung berdiri loh ya. Jadi yang kita baru masuk, ya sudah ditunggu sebentar akan selesai. Kemudian nanti kita bisa melakukan sholat qabliyah adzan, sekaligus di situ akan masuk sholat sunnah tahiyatul masjid tanpa diniatkan kalau begitu. Jadi niatnya sholat qabliyah saja. Kalau memang Anda ingin melakukan sholat qabliyah juga secara khusus, Maaf, qobliyah Jumat itu ada ya. Jangan sebagian orang yang salah paham ya. Baina adzan li adzanin nafilatul liman syaa, ada hadis Nabi, setiap dua adzan itu ada salat sunnahnya. Nah, kalaupun Anda ternyata ingin melakukan salat qobliyah juga, kemudian Anda ingin mengkhususkan dengan tahiyatul masjid, maka Anda pun boleh. Jadi tunggu dulu, itu benar. selama ini kita saksikan itu benar. Karena kalau memang mereka sudah terlanjur duduk, maka kesunahan tahiyatul masjid menjadi gugur. Nah, Buya, terus tadi kalau seandainya Buya ketika azan ya dia langsung udahlah sholat sekalian, itu apakah nanti masuk derajat haram atau hanya makruh atau gimana Buya? Tidak, karena mendengar azan bukan wajib akan tapi sunnah yang dikukuhkan. Riwayat-riwayat yang mengatakan bahasanya yang tidak mendengar azan akan dituangkan di telinganya adalah timah. Itu juga bukan riwayat yang benar karena bukan seperti itu. Jadi hukumnya adalah sunnah. Tapi menjawab azan katanya wajib, Buya? Oh, bukan. Menjawab azan adalah sunnah, bukan wajib. Ya, menjawab azan maknanya melakukan sholat, ya wajib. Menjawab azan, jadi kalau ada yang mengatakan menjawab azan adalah wajib, adalah wajib maksudnya melaksanakan sholatnya. Sholat. Jadi kalau menjawab azan adalah sunnah. Jadi kalau seandainya lagi azan terus sholat juga sebenarnya tidak sampai melakukan haram, tapi dianjurkan kehilangan kemuliaan aman dengan azan. Bahkan kalau ada seandainya kita telah lagi sholat, nah ini kayaknya pertanyaan, kita lagi sholat kok terdengar azan, lanjutkan sholatnya. Kemudian setelah itu kita tinggal menjawab adzan. Jawabnya adalah dirapel di kodok saja. Gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah. Kita akan kita belum jawab dari awal gitu Bu ya. Baik, subhanallah. Baik, itu tadi sahabat dari Aceh ya, semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Baik. Baik Bu ya, selanjutnya masih banyak pertanyaan Bu ya, akan tetapi kita akan break dulu sebentar ya sahabat ya, dan nanti kami akan kembali ya setelah yang berikut ini.